bersamamu saat kusapa dirimu. Oh, oh merinding buluku. Oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya. Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya. Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin cinta pada